بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْهِ وَهُمْ فِي إِيمَانٍ أَطِيعُوا طَاعَةَ سِرَاكَبِ أَطِيعُوا طَاعَةَ سِرَاكَبِ وَنُورَ سِرَاكَبِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَوَيْتَاعَةَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَنْ إِنْ أُتُسَانِ اللَّهَ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ wala tawal laulan ojo mingu siro ayatuk ridu dikisi ojo mingu siro andu sangking ikilah Allah oleh mingu oleh menentang di muka lafati amrihi kelawan tentang perintah Allah wa antum haliki siro kabe utas ma'una iku krumu siro kabe ke krumu Al-Quran ayin Quran wal mawa'i belan biro-biro nasihat wala takunu lan ojo ana sira kabeh kaya ojo ana kaladine kaya dene wong akeh kalu kang padha ngucap sapa aladine samina en kata samina rungu sapa kita wong kale te wong akeh sake kote wong akeh lha semauna ora rungu sapa wong akeh ora rungu sima atas tebure to sama atas tebure sami dari sami lawan rungu sing angen-angen wekti ajen lan nampa nasib. Wahum te Allah dina itu al munafikuna kira-kira munafik awil musyrikuna te kira-kira musyrik. Inna sarat dawabi sak temne ele-ele barang sing gremet ning bumi. Sak ele-ele makhluk sing gremet ning bumi. Inda wahi munggui Allah. Iku asumu, iku nopo kebudekan atau ketulinan, kebudekan atau ketulinan. Tuli atau budek an sama ilhaqi saking ngrungu kebenaran atau ngrungu kenyataan. Al buk motor nopo jenis kopok atau gagu tapi nopo pelo anu itu di saking ngomong bihi kelakar disana ngomong rap bener terus aladina rupanya mengakil layak kiluna kang lagu yakal soko aladina walau alimah umpomo perso soko Allah Allah fihim ing dalam wong munafik atau fihim ing dalam musyrikin khairan ing keapian. Solahan tegese keapian bisa ma'il haqi kelawan gelem rungu barang singkat. La'at ma'alum diktine paring rungu sopa Allah rumin munafikin sama atapa rumin sama atapa rumin kelawan rungu sing iso paham. Walau asma'alum umpomo lamun ngegai pengrungu sopa Allah rumin munafikin fardon ing dalam parilane amun salah maknanya, fardon yang dalam pengandiannya, fardon yang dalam pengandiannya. Andaikan mereka diberi pendengaran. Toh wakat alimah halnya teman-teman bersosok Allah. Allah khairafihim, ini yang tahu rana kabian kumujud fihim yang dalam munafikin. Lata wallahu yaktini kodoh, mengusoko munafikin aku sangin hak. Wahum halnya munafikin muriduna itu mengukabde angkobuli sangking nombok hak. Inat dan krono ingkar, inat dan krono ingkar wa juhud dan krono anas krono menentang juhud. Ya iwaladina amanu ya ilang-ilang mongsi iman istajibu nyembah janyo sirakabdeh utawi nuruta sirakabdeh lillahi maring Allah wa rasul ilan maring rasul wa lillahi maring Allah wa rasul ilan rasul oleh nyembah jani gitu ati kelawan doa. Iza da'akum nalikane nuntut utawa ngajak sapa Allah lan rasulkum ing sira kabeh. Oleh ngajak lima maring perkara iki kum kang isa maslahat ya apa makum ing sira kabeh. Maksude ngurip non maslahat iki min amri dini saking urusan agama. Li ana lu kron sak temne dini sababul hayati iku dadi sebab iki iki kan ala badiati kang abadi kang langgeng. Wa alamun lan ngerti sira kabeh ana buha ing sak temne Allah ku yaqulu iku nopo jenenge menengahi jadi antara orang dan hatinya ya aku lu menengahi sapa Allah mas tengah ini sangat parah. Benal mati antarane awa-awaan wakol dihilan atine mati. Fala estati umong kora kuoso opo ayuk mina into iman sopo wong awyak puro to seti kafir sopo wong. Illa diiro setihi kecuali kelawan kersane Allah. Wa anna bulan saat temenai kelakuan ilahi maring Allah buksaru nadir kirim siro kafir. Upaya jadi kumong kemal sopo Allah kumong siro kafir di a'malikum klan ngamal-ngamal siro kafir. Wattaku fitnatal la tusiban alladzina zolamu minkum khosot. Wataku lama dia sirokabe itu mungkin dari dia sirokabe fitnatan ini siji tragedi siji nopo tragedi yang buatin fitnah mano jowo nopo krosip ini buatin fitnatan ini siji tragedi siji masalah inato betul namun mengenanya kok fitnah kumi sirokabe fitnah itu nak es mengenani lah usiban ora bakal mengenanya kok fitnah Allah dina tulamu yang ngomong sing dolen mingkum sangi sirokabe khosotan hal yang tertentu. Kalau tahu mungkin balik nyu merambai apa fitnah hukum yang dolimin, wahai rahum lan yani dolimin. Lawat tika uha utawi wedi ning fitnah. Iku carane diingkari mujibiha kelawan menjauhi atau mengingkari barang sing mari anani fitnah. Minal mungkari bahane sanggup barang mungkar. Wa alamulan ngerti ya sira kabeh ana wuha ing sak temne Allah bisa diiku iku banget nyeksane. Walam langgar tiada sirah kafir an nabuha insatan di awal usah dikiri kau bisa ngetik sana. Liman keti wong kola baru kang tentang sopeman bu eng aku. Wat kurulan ilingo sirah kafir antum nalikanu di sirah kafir kau lilun ibu kelompok sing cilik. Mustad aku na terlemah kafir fil ardi ing dalam bumi. Ayah ardi makata terkese kau ibu lemah zaman neng bumi Mekah. Tako pun aku akhir siro kabeh ayyata koto bakumunas yang yento nyerobot atau yento mbajak apa ini, neror utawi apa, nyabut ase kumun siro kabeh nyabut ase mencorok bahasa sani sopa anna tu menusuk ya aku udah kumpikisi ngalah kumun siro kabeh sopa al-kufar uang kafir di sini artin kelawan cepat fa'a waku mongkong misakno sopa Allah kumun siro kabeh ilal madinah di maring madinah. Wa ayyadakum lan watna sapa wa kumeng sira kabeh. Kawa kumeng sing watna sapa wa kumeng sira kabeh. Dinasrihi lan pertolongane Allah. Yauma Badrin ing dalem dina Badar. Bil malaikati lan malaikat. Wa rajakakum lan ngrezeki sapa wa kumeng sira kabeh nato ibadi sing kira-kira barang sing apik. Iki ditafsiri ayyuna ini dikese kira-kira rampasan perang. La alakum namana sira kabeh kutasuruna iku nyukuri sira kabeh ni amagu ing kira-kira nikmate Allah ni amagu ing kira-kira nikmate Allah. Meniko kula terangaken niki masih tentang perang Badar. Kiri ini pun kula terangaken bahwa perang Badar itu satu perang yang tidak direncanakan ya, yang tidak apa direncanakan. Dari awal itu sahabat itu keluar itu untuk menghadang ya, atau berhadapan dengan kafilah dagang. Kemudian kafilah dagang ini ternyata dilindungi oleh pasukan militer sing dipimpin Abu Sufyan. Ini dikenal kalian An-Nafir. Karena Allah ingin menunjukkan ayat-ayat kebesarannya, wong Islam kan melawan pasukan sing jauh lebih nopo kuat, lebih besar, lebih kuat. Biar kalau umat Islam menang itu menunjukkan ada campur tangan Tuhan atau campur tangan malaikat. Sebab niku perang Badar digawe tonggak dalam kemajuan Islam. Kau niku satu-satunya perang. Sehingga tidak ada tokoh kafir sentral rupanya Abu Jahal namanya mati terbunuh. Mau niku dari tonggak sejarah. Tapi apapun masalah-masalah yang jadi mukjizat, yang jadi ayat, itu tidak ada artinya sama sekali di depan mereka yang asumul bumi. Dari awal tidak mau mendengarkan kebenaran. Dari awal juga enggak mau ngomong tentang apa? Kebenaran. Nah orang-orang yang titikal demikian ketika Allah Ta'ala itu jenis Allah di nalayak itu. Itu udah kebong kira di apa? Kalau tak cerita sedikit, kenapa banyak fakta-fakta kemudian tetap diingkari? Bagi mereka yang enggak mau mendengar kebenaran atau enggak mau ngomong tentang kebenaran. Karena dalam teori, ya, teori ini Quran maupun teori ilmu psikologi, teori apa saja itu sama. Karena ketika manusia punya nafsu, itu mesti punya pola. Nah, pola yang dibentuk manusia ini kemudian menjelma jadi pola yang pakem. Ini kira-kira pola yang apa? Pakem tanda. Nah, pola yang dibentuk nafsu dianggap pakem ini kemudian menjelma jadi hijab dari aturan main yang mestinya hak prerogatif Tuhan. Misalnya ini, teori ini Abi Sofyan, karena dia seorang presiden Mekah dan dia satu dinasti Quraisy dengan Muhammad. Ini pulau jangkar terus ya, sesuai alur sejarah. Abi Sofyan, Abi Jahal, Abi Lahab itu satu dinasti Quraisy, termasuk anak turunnya Ibnu Duayyin, sama dengan nasabnya Rasulullah. Lati Muhammad ini satu dinasti Quraisy yang kebetulan bapaknya orang biasa. Said Abdul itu orang biasa. Abdul Muthalib juga tidak jabat. Sekedar penjaga Ka'bah, tukang sapu, tukang gitu. Nah, satu dinasti itu kalau membaca satu geliat, dikata presiden, nah sampai yang rakyat, revolusi atau demonstrasi jenisnya menuntut keadilan. Tapi cara presiden jenisnya mengganggu setelah mana kata Pak SBY, GP Derien, dari presiden, di bangsa usia jadi apa? Presiden. Kebuang nak orang jadi presiden itu semangat, tapi nak usia jadi itu lebih grogi. Ini pun munsun satu. Kue nak orang jadi kiai semangat jadi kiai, tapi nak usia jadi kiai, ini nggak jadi kiai nya lebih grogi. Nak bodoh kiai ini malah ada kepentingan apa? Ini kita nanggulah cerita sejarah, sejarah yang faktual. Sehingga ketika seorang Muhammad bikin gerakan, gini ku tak ketika beliau umur 40 bikin gerakan dakwah ilallah, ya dakwah ilallah, itu oleh Abu Sufyan, Abu Jahal dipandang sebagai mencari pengah. Karena logika Abu Sufyan, Abu Jahal, untuk kemapanan hidup mereka harus jabat. Untuk jabat, mereka harus tidak punya rivalitas, tidak punya peta. Sehingga ketika Muhammad dakwah, itu dianggap, wah Muhammad ini tidak ada nanya, apa menang narani hati, boleh pengah? Pengah. Sebetulnya seorang Muhammad mau dibunuh sama Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah, Taibah, yang tokoh-tokoh kafir. Cuma segan secara tradisi dinasti, segan kalian Abi Thalib, aku tentang lain. Karena cara pandang mereka begitu, maka nekani Abi Thalib. Jadi, Abi Thalib, ponakanmu kandhani. Aja men gawe gerakan. Aku ratungkan kue, lu tak pateni, tak ban. Jadi Abi Thalib, dia tak kandhani. Walhasil pada tenggat waktu yang dikandhani, Muhammad gak ngandel. Suwe-suwe, Abi Sufyan, Abu Lahab, demedul. Gak ngono, Mas. Kue gawe gerakan aneh-aneh kemungkinan ini telu. Us ngomong aja, kue rasa repot-repot dadak misoi gubal atau usah. Us ngomong aja. Nah, kue gawe aneh-aneh gerakan kepengen untuk bojo. Tak boleh no, untuk apa sih seneng ini tak rapi no. Nak kepengen duit tak kayak itu. Kue nak kepengen jadi pemimpin tak angkat jadi apa? Ini rumah. Dengan pola logika Abi Sufyan yang demikian, Abi Jahal yang demikian, dia tidak mungkin menangkap kebenaran pentingnya orang menuju Tuhan, pentingnya orang iman sama Allah, karena dari awal ini dianggap satu gerakan politik. Nah, ini tak sebut, manusia itu mesti punya pakem. Nah, pakem ini diciptakan oleh pola pikirannya sendiri, atau pola nafsunya. Sehingga dia tidak bisa membaca kalau gerakannya seorang Muhammad itu dakwah ilallah atau dakwah ilallah. Dia cara baca itu namanya perongrongan, itu namanya pengganggu stabilitas. Sehingga cara pandang mereka, mat, nak kue kepengen aneh-aneh, kepengen wedoan, nak belian wedoan, kok kue tak raben. Nak kepengen duit, tak gai. Nah ini namanya satu kebenaran yang enggak pernah dibicarakan. Mereka punya pola-pola pikir yang cara menangkap kebenaran sama sekali enggak sambut. Itu jenis asumul bukmul ladina apa? Lah, memang sudah enggak sambung sama sekali. Itu waktu balik nyaten. Ini cerita nyata dalam logika. Zaman Heraklius. Ini yang fakta sejarah. Ini yang tengahnya hadis-hadis sohbat. Sebelum Abi Sufyan masuk Islam, niku rak riyen sempat ketemu Heraklius, karo bahasa-bahasa pondok darane nopo? Heraklius. Heraklius itu seorang penguasa teng daerah Sam. Dulu Palestina Syria termasuk wilayah Roma remah. Ketika dia dengar bahwa ada seorang lelaki yasumu annahu nabiyyun, seorang lelaki yang mengklaim dirinya seorang nabi. Niku Heraklius tanglet tengah disobkan ngeten. Jek aku takok disobkan. Ana pancen tanggam sing aku nabi, ya iku malah jek keluargaku. Terus wonge dinasak ta ora? Ya dene termasuk keluargaku rek dinasak. Bapak-bapaknya rojo ta ora? Termasuk yang ditanyakan bapak-bapaknya rojo ta? Gak rojo, anak yang biasa. Jadi anak yang wong soleh dan wong nopo. Ternyata dari pertanyaan itu menjadikan Heraklius berkesimpulan bahwa Muhammad itu nabi betul. Makanya di antara kesimpulan Heraklius, Heraklius, andai kan Muhammad itu anaknya raja, tentu gerakannya dia teranggap yatsu dumulkan Allah. Satu gerakan yang nuntut dikembalikannya kerajaan Bapak. Ini bersambahan dari santri, dari wong ngaji kuliner rasional. Sebab itu satu kebenaran itu pasti dimanipulasi. Itu yang disebut di Quran khasadam min indi anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul. Satu kebenaran itu pasti dibunuh oleh sifat hasad. Meskipun bagi mereka kebenaran sudah nyata, min ba'dima tabayyana lahumul. Kemala niki mumpung ngaji nggih, jenengan mumpung ngaji nggih tiyang sing ngertos sejarah. Kula niku nganti sak niki. Niku orang alim sing enggak punya sikap. Karena kita ini paling pusing mencari kebenaran model gitu itu paling pusing. Kalau nanti usaha ke kiai-kiai menyangkut kebenaran. Misalnya ngeten. Kudeta terhadap negara sah itu dalam fakta itu dikatakan buhut. Dikatakan pemerintah, menentang pemerintahan Allah yang sah. Sebab itu dulu ketika ada LDITII dipimpin Kartosuwiryo, DITII ini Darul Islam. Itu oleh negara ditumpas karena dianggap subversif. Oleh Kiai NU ya dianggap bobot, kalau dalam terminologi fikih disebut apa? Bobot. Itu boleh diperangi karena menentang pemerintahan apa? Sah. Sehingga dulu sayap dari NU yaitu bernama Fisbuwah termasuk orang yang ikut dihadap-hadapkan sama DITII apa? Kulo nate diceritani pernah ke kulo. Aku itu tahu cuma ditugasno nembak ide-ide ning alas. Lah iku pas dhewe maca Yasin. Aku santri kon nembak wong sing lagi maca napa. Iku mirip tentara Indonesia Islam kon nembak igam sing lagi salat. Dalam terminologi negara, gam itu napa? Gerakan kriminal utawa separah. Tapi perasaane wong gam sing lugu-lugu kepengin dia negara napa? Sing lugu lho iki. Nah, sing ketua-ketua ini perhitungannya mun bisnis. Berat balik, sing ketua perhitungannya mun jeli. Jeli mati. Gale kowe partai, nak wong lugune muni ahli sunnah wal. Nak ketuane dihitung-hitungan dik. Ora balik kowe sunnah wong ngono wis kuno. Itu urusan partai, urusan hormat. Akhirnya apa? Lha iki lho cerita, betapa sulitnya mencari kebenaran. Umpama kowe dadi pangeran, mulane kira ngrasa dadi pangeran. Umpama kowe dadi pangeran, sitok niate nggae negara Islam, rupa-rupane ganti wae wong sing lugu pikirane nggae negara napa? Islam. Sitok tentara atas nama tugas negara, di mana menurut hukum negara itu dianggap separatis, yang harus ditunggu. Kowe iki mau militer, kena sumpah Sabta Marga kudu anut intro. Lalu dijawab secara fikih hukumnya gimana? Rata-rata di Indonesia dulu menjawab kayak di ITI termasuk bukan negara boleh merangi. Kalau hasil akhirnya diperangi. Tapi sekarang kalau dibalik, perlu sering mengusahakan orang yang di ITI. Sekarang kalau dibalik, misalnya yang dibalik, wah, nak tepaan musuhnya ya kue rasa cocok. Anak musuhnya kita cocok. Misalnya yang kulor, rukin, musuh favorit dan Iran. Karena kita Sunni, nganggep faham Syiah itu sesat. Kita-kita ini punya pengaruh misalnya 2000 orang, revolusi dan Iran. Ini itu buruk tau kan? Berarti kelompok Sunni, revolusi, pemerintahan sah di Syiah. Itu buruk tau. Makanya tarif buruk dulu itu kan satu gerakan menentang pemerintahan sah. Lalu saya ingin DITI tentang Indonesia agak buruk. Saya ingin diwalik misalnya ada kelompok Sunni, tentang Iran, tentang pemerintahan sah, nopo? Iya. Itu bukan. Itu sama dulu yang dialami para leluhur kita zaman angkatan Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Muhaimin, Mbak Wahab, tentang Pangeran Syarif, zaman Pangeran Syarif bela Wahabi. Sementara kiai-kiai Indonesia bela Nabi Sunni. Sunni terus jadi orang NU nanti itu lama dulu karena menentang itu gerakan apa Wahab. Itu kan kebenaran. Kebenaran itu pasti begitu. Kebenaran itu mesti tertutupi oleh satu istilah. Istilah negara yang kayak itu separatis. Istilah yang mencita-citakan kemerdekaan atau negara Islam itu namanya perjuangan. Melalui terlanjut ke bumi, si tok darani pahlawan, juga dianggap mati syahid. Si tok darani teror. Si tok mati sahid, si tok darin apa? Terus, langit ambil bumi. Si tok sahid, si tok darin apa? Ini waktu balik wong rata-rata, wong rata dunia ini cara wong sing seneng dari wong juga. Dari wong rata seneng, wong ramung tu. Wong apa? Orang. Kembali wong kusuk, dari sing seneng wong anteng, dari serang seneng wong ha-ha. Wong kusuk apa sih ha-ha? Ya itu kayak orang gingsul barang nih dari sini seneng, wah cawe itu ibu wah gingsul itu manis gerak nah dari sini rasa seneng untuk raro to seneng kalau gingsul itu sama utuh kak orang malah yang ngendikane pangeran kebenaran itu hanya mudah sekali kebenaran itu mudah sekali ditutupi ambek cara ngomong cara mengistilahkan ini ngaji tenang ya kebenaran itu tertutupi oleh cara mengistilahkan. Ini yang disebut yuridu na'ayudfi'u nurawwari nawa biapa bahwa agama ini bisa dibunuh, bisa dimatikan oleh istilah-istilah cara mengatakan nawa biapa kue nandulok mati ini artis atau mati ini presiden kemudian pelayatnya pirang-pirang itu nak wong sing seneng, itu keramat tenang sing layat jutaan dan akhirnya seneng gampang mati udah ditonton, jadi nanti mati juga belum, gampang, sangat karek oleh istilah, itu jenis apa? Ya kayak orang katut itu, ada yang seneng, wajah itu wah, orang pintar tenan poligami untuk orang lain. Nah, dari kira seneng, dari media, dari dokter, sebelum terima katut nopo. Itu, kalau sama ini kalah. Jadi sih seneng, oh, aku pria berselera tenang. Orang apa dia negosi saya sama belum bertanya. Lah kebenaran agama itu dipolakan kayak itu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan melihat gerakan seorang Muhammad dianggap satu rivalitas. Di mana gerakan ini menjadi rivalitas kepemimpinan ini sinten Nabi. Padahal di benak Rasulullah tidak ada sama sekali mental-mental rivalitas atau ingin gulingkan pemerintahan tersebut. Presiden tetap Abu Sufyan tidak apa-apa, asal sekarang dia bertauhid. Ya, menteri tetap Abu Jahal tidak apa-apa, asal dia apa? Mulanya coro kulo. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Orang itu harus bikin negara Islam, bukan itu. Karena dulu nabi-nabi dulu itu sementing orang bertauhid. Bahkan Rasulullah kalau kirim surat ke raja-raja, andaikan kamu Islam pun, kamu tetap yang raja. Paham ya? Kalaupun mereka Islam, dia tetap yang raja. Itu karena jangan sampai logika agama kemudian menjadi logika kekuasaan. Itu sampai ngerti. Nah, kalau orang sudah tidak bisa baca kebenaran kayak ini, itu sudah ngalami. Inna syarat gawa di'endawahi sumul bukmul lagi narapun lain. Itu dia sudah tidak bisa, melogikakan kebenaran sudah tidak bisa. Karena semua kebenaran dipandang sebagai ketidakbenaran itu tadi. Nabi dakwah ila tauhid dipandang, ngono iku jenenge apa? Rivalitas, satu penggerogotan kekuasaan. Lha itu kula bayangno. Ulama sinten mawon itu sampai mati, sampai kabung itu ra iso jawab misteri. Terutama teng era samangke. Ketika sebuah partai besar itu mesti sudah tidak memperdulikan etika-etika kabung. Tapi partai kecil mesti lagi ke komutu. Kue melok partai gede gak di diri islami. Melok partai cilik hasil kronomu. Lalu itu kebenaran, akan begitu terus, sampai kiamat akan begitu. Paham ya? Terus ini menjadi pelajaran bagi sini. Nah sekarang kalau pertanyaannya seperti tadi, andai kan sekarang sampai di Mekah, faham sampean Sunni tentang Wahabi itu bukan tidak. Faham sampean Sunni hidup di Iran tentang pemerintahan Syiah itu bukan tidak. Tak tidak bukan berarti gerakan Sunni nggak bisa hidup sama sekali di Iran. Nah gua arahin orang bukan toh gerakan mengganggu setelah. Kayak kasus Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, ya, Kurdistan tenggudi Irak. Kasus teng Sudan ke Khartoum itu semua perang saudara karena satu gerakan. Di mana gerakan ini menurut terminologi negara dianggap separatis. Oleh yang gerakan dianggap berjuang demi kebenaran. Kayak perasaannya RPM di Irian Jaya, perasaannya orang timur-timur dulu zaman ingin memisahkan diri, ya ingin memperjuangkan kebenaran. Tapi bagi negara itu dianggap nopo spa. Wah, kata nanti sampai kiamat. Nah itu rawan kita ini rawan. Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Kendina ayat Allah balrona ala kulubihim maka anu ya kebenaran itu akan terhijabi oleh tradisi-tradisi yang kita lakukan. Kala balrona ala kulubihim maka anu nopo. Kala innahum arrobihim yauma idzin lama. Akibat dari cara baca kebenaran yang salah, nanti dia akan mengalami hijab. Innakum arrobihim yawma idil lama. Pasti mengalami hijab. Ini sampai benar. Kemudian sejarah kebenaran itu berakhir saat kanjeng Nabi itu wafat. Ini sampai roh sejarah. Kanjeng Nabi kapun itu hanya sebagai Nabi. Ini versi kulonnya. Kanjeng Nabi kapun hanya sebagai Nabi. Memang banyak sekuler, banyak paham-paham sekuler yang mengatakan bahwa Nabi itu selain Nabi dianggap seorang presiden. Apalagi Islam versi era Islam-Islam politik. Dari Nabi itu sempat presiden, sempat bikin sebuah negara yang bernama Madinah. Ini ruang nonton, ini kan banyak partai, dan sampean duwe acuan agama. Ketika Nabi wafat, itu nak cara kula itu hanya wafat sebagai seorang Nabi. Tapi kan banyak sejarawan, terutama tokoh-tokoh Islam yang berpolitik, nganggap Nabi wafat juga dengan statusnya sebagai presiden. Karena menganggap Madinah adalah negara nomor Islam. Sehingga negara ya berarti ada presiden. Ini gue buat yang bener, yang jelas Nabi wafat itu yang mesti bener hanya membawa status atau identitas sebagai seorang nomor. Nah. Tapi yang menjadi aneh secara sejarah, ketika Nabi wafat, kepemimpinan Islam itu orang disebut apa? Kecuali disebut khalifah. Khalifah sudah kayak presiden. Punya menteri, punya distrik, punya gubernuran, punya kabupaten. Sehingga misalnya Abu Bakar ya gubernur Syam, zaman itu Muawiyah. Gubernur Medina misalnya siapa? Ibnu Zubair. Gubernur yang di Mesir, Amr ibn Ini rumah-rumah. Ketika Umar juga menerapkan sistem negara, bahkan beliau bikin perkantoran untuk kebutuhan Islam. Ketika sudah mulai di sistem negara, itu orang yang dulu Islamnya ikhlas, itu berpikir ulang. Karena podo-podo sistem negara, sing pantas mimpin Mekah Medina, ya Bani Umayyah. Jadi saya abis itu presiden Mekah, dari Umayyah perkara. Akhirnya Muawiyah diuji-ujui kan revolusi. Jadi dia mesti mau gubernur Syria. Kemudian Jilba memproklamirkan diri sebagai presiden. Tentu oleh Ali itu dibaca sebagai kudeta. Akhirnya Ali juga Muawiyah apa? Ini bersama Raja. Itu rapodo ketika Pak Karno merdeka Indonesia. Yang penting bangsa Indonesia dipimpin oleh bangsanya sendiri. Tidak boleh dipimpin oleh bangsa A. Pak Karno pindah Pak Harto. Anggir sing bapaknya presiden terus ngerasa melok duwe negara. Akhirnya anak-anaknya ngerasa melok duwe. Kudu presidennya aku, ngaku anaknya presiden. Itu sejarah begitu itu berulang. Sama seperti Muawiyah harus jadi presiden karena anaknya presiden. Anaknya sinten? Sementara Ali orang anaknya apa? Ini bersambar bisa kan? Kenapa kebenaran agama itu lama-lama yang menjelma menjadi kebenaran kekuasaan? Jadi, Makanya kayak partai-partai Islam atau partai apa saja boleh lah sampean fanatik, tapi cara kula itu sudah tidak bisa kamu perjuangkan secara murni karena sudah kompleks. Akhirnya setelah era Muawiyah dianggap separatis oleh kelompok Ali terus perang. Perang karena Sayyidina Ali Nuti yang Sayyidina Ali secara sak manggih mirip-mirip kados Gusdur. Dia murni seorang ilmuwan, seorang pakar. Tapi beliau tidak ahli ngatur strategi negara. Ya beliau orang alim, majinah babul ilmiah orang alim. Tapi gak pintar ngatur strategi negara. Perang ya tiap-tiap. Gusdur tim pesmen itu apa kan? Jadi orang pinter, kata pulau ini misalnya dari lurah kalah. Orang lama pun nak mimpin si kalah. Mereka mesti orang representasi, misalnya tidak nari ya orang gitu. Cara diterima semua rakyat kan, wae nyanyi ke artis ya nyanyi kan apa? Kalau presiden kok kiai orang arah menang. Iku nak kepen suara terbanyak, ono paguyuban Rio, pemelok Rio kan. Paguyuban ono ngeben, pemelok apa? Kok nyanyi bersama karena kau terlalu pusing dengan presiden kau dia orang orang nyanyi bersama dongkel itu udah bisa lah nggak ada lo suara santri itu bela mobil walhasil akhirnya Ali gak ya perang Ali 2 kali kena pinter kemudian Muawiyah wanita istri itu bareng 2 pasukan itu bertemu mas perang. Satu di antara tentara Muawiyah itu tidak kok Quran, di Quran sampai di Quran Musaf. Tidak kok teng ujung panah, neng gede ujung tombak. Narji uilagi tadi, gue sali ali ora perang rasa perang. Kita balik neng kitab Quran diangkat. Karena yang angkat Quran itu orang-orangnya Muawiyah, kesannya yang menerima hukum Quran itu orang Muawiyah. Dari Sayyidina Ali kon tetap nyerah, mergo iku mok taktis perang. Kelompok Sayyidina Ali wong Ali wis edan, wong dijak tak hakum ilahi tabila, dijak balik ning Quran kok tetep ngotot per. Tangan-tangan Ali ora bener. Wakir mulai setengah pasukan Ali gak nurut mbak Ali. Wong dijak damai ala Quran kok ora gel. Walhasil akhirnya Ali kalah. Ali kalah itu nelurno satu kata mutiara kalimatu hakin urida bihal omong ane bener tapi niatnya ya kalau balik-balik ngantok nangetan ya nak tukaran di buju muring-muringan gua mesti menang sih ngomong disit wah saya ingin ini wajah semua ngalah tau ane kan kono rawaras gue itu paham ya. Kue tukaran dek wong liyo, lupa ngamukan terus, kue sih sabar lho, padahal ngamuk-amukan kue ya melok. Tadi kan kue amuk-amukan ya tukaran tenang, saling membentak, mulai bermenit-menit ya saling membentak. Engkau sih menang terus ngomong sih, ya kue sih sabar tuh jadi wong. Sama kan ide ini kue sih sabar kue norah, padahal berjam-jam ya bodoh orang sabar. Iku nunjukno betapa mudahnya kebenaran ditutupi ambek omong. Gara-gara kowe omong sing waras ngalah, sawangane kowe sing bener. Kowe bar tukaran wis saiki ngene ya, ora sampe tukaran ae. Ayo saiki sing sabar, sawangane kowe sing sabar kon ora. Karena yang mengangkat Quran itu kelompok Muawiyah, kesane yang ngakui hukume Quran namun kelompok sinten? Akhirnya pasukannya Ali kecewa. Mereka di pemimpin gak ngakoni kita. Walhasil akhirnya Ali udah dipengaruh. Kaya. Gue kalah taktis perang. Walhasil daerah ini kalimat hakin uri dadihan. Omongannya bener tapi niatnya rah. Ini zaman akhir pokoknya daerah ini kiai. Tapi maksudnya itu partai tertentu. Misalnya kalau kiai itu bagaimana? No. Mumpun dari no kiai, mbak. Tepaan kiai kulo partai ini buatan sami berjalan. Mumpun, kalau mumpun dari no kiai. Cuma tepaan kiai kulo partai ini buatan mbak. Nggak terus kecewa. Jadi kalau dari no kiai, kalau saya mumpun dari kiai jenengan kecewa. Ya waduh, bujo misalnya nyentak. Kue ku keren mbak bujo. Pak wong wedok aja pokoke wong lanang, ambek wong wedok sing sayang. Jajal ge sayang tangga ambek wedok. Jare kan sayang wong wedok tapi sayang rondo tangga. Kira-kira kecewa karo bojo. Ya itu menungso, menungso ngomongane ra ono sing nek dicekel. Welet kabeh. Ngomongane welet. Niku boleh. Bahkan agama itu bisa dibunuh lewat pola carane ngomong. Iki jenenge yuridu nak ayfiu nurawu inapa. Iku sing disebutkan di Nabi inna minal bayani lasifron. Penjelasan itu ana unsur hipnotis. Unsur napa sih? Ya tunggale pornografi sing kita ndarani seni ora sambung. Ukuran seni ku nak gambar wong blogger ora seni blas gambar wong jebahan. Kita ndarani porno. Wes saiki nak dijawab seni gak trimo, dianggep budaya. Mulane undang-undang pornografi ora ngarai iso lulus. Mergo batas itu mempertontonkan anggota tubuh yang melahirkan birahi atau aksi-aksi yang melahirkan birahi. Budaya di Pemirian Jawa sudah menganggung KTK, oleh-oleh yang menerapnya. Apakah aku di sini keselannya? Pemirian sudah, kak? Baru. Itu wajar repot. Sampai nanti ketika inna-inna bayani apa? Bahkan lewat proses bahasa ini pula, Nabi rasanya dimurtati sahabat. Ini itu masalah nasa mansur. Nasa mansur itu kan hukum sing dirubah pengiran. Misalnya riyen sholat madhep Baitul Maqdis terus rubah tengkak. Ini dari Yahudi penak. Tidak oleh pemimpin. Saiki muni A, besok muni B. Pemimpin kok leda. Akhirnya irtad dari jam pembina sahabat. Ada sahabat yang murid. Ya kodoh kayak mau menculap partai. Jadi dia itu yang pintar baca peluang. Kalau partai yang dulu tidak prospek, ya harus pindah ke partai yang itu namanya Kiai Lincah. Karena bisa membaca pro, dari yang senang. Santuk ini bangga, mergo Kiai ini pakar pro. Dari yang rasa senang. Wah, Kiai kutulon. Mau masalah itu, di sisi tak darani kutulon. Sisi tak darani hari ini setelah. Masalahnya. Nggih sami sing sitok darane khusuk sitok darane hak. Nah ana wong sibuk jare sing seneng. Wah, orang itu energik sekali. Jare sing ra seneng wong kok ita itu. Tu ketok nak wahyune pangeran bener yuri du na ayyufiu nurawadina wa. Piapa? Bahwa untuk membunuh nurwad hanya lewat mulut. Padha menyangkut poligami. Orang Barat melihat poligami itu dianggap bukti hiperseks. Seks dengan satu perempuan tidak puas, maka seks dengan beberapa perempuan. Berarti poligami cerminan dari hiperseks. Seks yang berlebihan. Dan itu dipakai nuduh Barat pada Islam. Padahal orang Barat misalnya buat tato ini diwalik. Ono rondo tak sakit. Nulung rondo itu apa? Tidak raya apa? Nak nulung kita apa? Nulung loro? Ya lu apa? Nak nulung ngetelu? Ya lu nah, di waktu itu kan poligami itu apa? Orang nulung itu kita apa ya? Apa benar orang? Tapi diwalik ya lebih haram ya. Misalnya makan itu kita era kelar, kok mana apa makan itu? Jadi kalau yang rugi mesti haram ya. Mereka mesti logika ini makan orang kita era kelar, kok apa? Makan orang apa? Itu bukti bahwa betapa mudahnya bahasa peralihan apa? Karek oleh darani, itu bukti hipersek apa bukti akeh jumlahnya tinggi tuh. Faham? Sama seperti kayak FPI dengan NU, sitok kekerasan dalam nahi mungkar, jadi sing seneng bentuk ketegasan terhadap kemungkaran. Jadi sing rasa seneng ahli pakar strategi, bukti miskin strategi. Jadi main barbarian. Sing sitok muni ketegasan, sitok nuduh barbar. Model kekerasan itu kan zaman barbarian. Sekarang era model, segalanya harus persuasif. Jadi tak daerah ini tegak, daerah sanggung, tak daerah ini tegak, tak daerah ini miskin, seterah. Itu mulai Nabi sampai kiamat itu tetap akan terjadi. Yuri du na yudu nurawah nama biasa. Inna minal bayani latif. Makanya ketika satu kebenaran dibaca dengan wolak wali elida itu tidak akan nampak sebuah kebenaran. Saat ini sama tak takoi, kayak kasus Ponari. Kalau bolak balik di kapolisian, cara jenayah kasus Ponari pun. Tapi ya, rapi ya, ya. Ya biasa. Itu sirik tau, sirik bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nah, sirik bahasa Indonesia, itu artinya drengki. Itu ya drengki menggobonari duit ya. Karena sirik bahasa Arab, itu orang mau hukumnya musrik, mereka menyekutukan. Apaan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dalam banyak hal, saya itu matur nuwun fenomena kayak punari. Karena itu bisa meruntuhkan teori manusia bahwa untuk kaya itu harus sarjana ekonomi, harus perdagang sukses, harus mafianan politik. Wah, saya kira mafianan politik rajin duit. Ponari modal komodal waktu. Itu bentuk pertunjukan Tuhan melecehkan orang-orang yang imani teo. Karena aku tuh pinter, ponari sekolahnya kelas kelas tolu sih rapi pinter. Duitnya pirang. Pengiran itu gampang, nak ngelajar nama nusa. Jadi gue nak percaya teori rezeki, jadi gelok tidak. Orang kesing menyangkut hukum siri kita orang itu rawa menarik bakat juga terbang. Itu ya kayak begitu. Tinggal kamu baca dari fenomena apa. Kalau kamu punya kepentingan tauhid, tentu itu bentuk tamparan dari Tuhan. Betapa teori kita tentang pakem-pakem hidup, kayak butuh kerja keras, butuh sarjana, butuh kiai yang dekat dengan pejabat. Ternyata runtuh semua. Gue ini bupati paling salami tempe 1 juta. Gue nak dianggap kiai pantas. Dianggap kiai setengah gede. Nanti dianggap kiai lek saya ketahui, wesen. Memponari itu pun pelatihan itu. Nah, di Pulau Pancokulo ada nyalek tak kandang. Sambil nyalek cek kalah ambek Asmiranda ambek Dian Sastro ambek itu namanya. Iku gambarnya di pasang se Indonesia. Orang usah bayar malah dibayar. Serasa istiwosa, orang usah tarik. Gambarnya se Indonesia di pasang. Tidak dibayar. Kita nyalek wis makan gambar ijek mbak. Burung mesti dah. Pangeran agak tontonan itu kan. Saya sebagai orang tauhid baca begitu ya untuk fenomena kedijayaan Tuhan. Kalau diprotes, dapat terus urusannya pangeran. Dapat uang alim pun bakat atau barang bakat pangeran. Daripada aku nyekseni kehebatannya manusia atau nyekseni kehebatannya apa? Aku tetap model Nabi Yuno ya, Inggris bingung terus roh kehebatannya pangeran ya alamu anakmu halal kulisai. Sekarang saya benar-benar tahu. Ternyata Tuhan benar-benar kuasa. Kuatane pangeran sering melintasi batas kewajaran sing dibayangno manungsa. Iku mau kaya dibayangno sugih nate sing mudhak sukses. Boleh kon ari napa? Lah kula niku mboten tertarik ngomong sirik ora niku. Ya memang ada, tapi itu kan fenomena masyarakat kita ini sakit. Kejiwaannya sakit. Orang kayak gitu kok dibu. Ya, tapi sing drengki ya sakit. Kowe tau ketem ya sakit. Wong ngono-ngono wae kok ribet. Motone ora seneng nak pangeran dia pertun. Juga. Nah tapi yang terkau sirik tu, aku tak tertarik. Bagi sirik tu, aku tak tertarik. Aku tertarik. Nah itu bukti Allah yang dikuasai Allah. Itu begitu. Itu tadi tinggal olah bicara. Sebab itu dalam sejarah sampai kiamat, omongan jadi kunci. Omongan jadi apa? Mulanya kaji nasi mendikan orang no wong lebu neroko kecuali sebab tertingginya adalah gampang omongan. Terus sahabat do tako. Mosok kaji nabi gara-gara omongan yang lebu neroko. Jadi nabi sebuti wahal yakubun nas ala ujulihim au ala manakirihim illa haso idu al jinan. Orang no sing lebu neroko kecuali hasil ko omongan. Mulanya ulama-ulama ini ku nebunin rokok pertama. Mereka ini diomongan sing luwe lancet tinimbang pedang, tinimbang bom. Mulanya kalau kepengen pulang di suatu itu raliwat jalur ulama, ya raliwat jalur yang aneh. Pokoknya jalur semoga aku kawalannya pengeran. Nambun rokok itu yang rancet tinimbang pengeran tambah jos. Mungkin suatu yang orang-orangnya kerajaannya rokok. Sampai saya lihat. Wong si A ngalalno darai wong sing ora cocok. Uta wong kharit ngalalno darai wong sing ora cocok. Iku mergo fatwane ulama. Mudah takfir, mudah mengkaf. Perasaannya orang kharit bunuh kelompok lain itu enggak apa-apa. Sekali ngumpumi kelompok lain kafir berarti halal darah. Sebab itu perang di Irak, di Iran itu paling susah dihentikan. Dulu zaman Saddam dengan Khomeini ya susah dihentikan. Sama seperti Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir. Sampai ada tragedi ulama sekali bersayat kutub, mati ini dihukum mati. Padahal beliau ulama terkenal yang orang diwilali nopo. Ya karena sebuah fatwa. Dulu Siti Zainab mati juga karena sebuah fatwa. Akhirnya dihukum nopo pan. Mulai kulon setuju dengan ulama yang model tadi. Ulama model tadi gak sekuler dan jadi nak takut uang. Piye hukumnya uang itu? Ya Pak, saya kutu ahli maksiat, orang rajin. Dongnya dari ini hukum kafir-kafir pun. Karena akibat difonis kafir, artinya halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh di. Ini hati-hati. Sebab itu fatwanya ulama itu ikut andil dalam pertumpahan. Ini dong, kayak perasaan ini, tenggene Bunti ini jenis, perang-perang teng Bunti ini jenis, teng Irak, teng Nopora, mesti merujuk fatwa muktadil sadar. Mesti kan begitu loh. Sebab itu semua fatwa ulama itu akan dominan. Maka sekali fatwa itu salah, ulama ini akan disisa. Jadi salah itu bentuknya macam-macam. Jadi ulama ini akan dimintai pertanggungjawaban karena fatwanya melahirkan pertumbuhan apa? Mulai kita jadi ulama, ini utaraku. Mulai kalau senang, misalnya jadi kiai nanti masak rapat dengan singan dulu senang. Nah, rapati ono sing ngandel ora gak pati mandi. Gak pati mandi ora pati dadi revolo. Wong ngeriin gubernur ora sering delok film, ora sering saenake menawa wong sing wani mati ya. Hubung saenake pasukan berani mati yo rapati wani marah sing dadi. Wani mati karo wani rapati menawa. Nah. Niku eling-eling. Dan iki ben dadi to enggak bisa. Lah dulu kebenaran yang era para nabi ternyata dikelabui dengan kayak begitu. Misalnya poligami dianggap hiper. Padahal teman-teman melihat nasibnya itu kayak apa. Istri-istrinya Nabi itu yang tidak janda hanya Aisyah. Dan semuanya adalah korban karena suaminya bela Nabi. Atau Saudah binti Zama sedang. Itu dua bojo-bojo yang mati nih, mergo bela kanjeng. Dalam keadaan Islam minoritas. Zaman dhisik wong wedok sing ora dilindungi sing lanang mesti dadekno amat mek musuhe utawa diserobot didadekno napa. Umpama Nabi ra ngawur betapa bejatnya Nabi, malah Nabi sing ngene. Wong sing lanang matek demi beliau randane diben diben. Dengge tapi. Wong matine sing lanang demi Nabi, jebule randane di diberno. Iku koyo apa dolinge Nabi? Iya, Mas. Artinya secara teori sosial sebaiknya Nabi memang menikahi. Kalau tidak menikahi kan menterlantarkan orang sing bojone mati demi. Dan Nabi Rangawi ini artinya diter. Gak peduli orang Jawa buat apa? Wah, bojone Nabi ini. Wah, ini suatu. Wah, kalau bila-bila cerita, kalau ini senang sinetron yang gambar nawong sing keting poligami. Jadi gue keting sekuci poligami ya tepaan bojone ya. Nunggu tinggi poligami angkatan 35 tanpa 5 berakhir. Jadi sebule wong nantang poligami ora krana poligami iri. Lha ngene kuwi ana wonten gambaran mawon. Kulo niku seneng gambaran, gambaran itu terakhir. Ana seorang ustaz di murid wali. Tamam-nom terus wonten. Ana guru itu nak ustaz itu poligami mbek santri ini. Pikirannya tamam-nom kono poligami mbek sing wali itu kok gede ustaz apa sama santrinya mah. Nah, sesuai konangan di poligami santri yang walek itu walek. Oh ya sudah. Ternyata tentang poligami ini bergonjong konis di poligami wong ah. Boleh di poligami wong. Wah, ya santri ini tapi nama. Jadi wong, oh ya sudah kalau begini. Jajah di poligami saya puji hakimu wong elek wanceng untuk ini metu. Wah, bertawa enggak? Orang iri. Ya, baguslah orang-orang. Gue wong rasa menafek. Nah, iri ngomong apa? Jangan taruh pulang. Ya, itu tadi. Kebenaran itu bisa ditutupi karena itu tadi. Makanya kita mulai ngaji ini harus mikir. Bahwa mulut itu penting sekali. sampai oleh pengiran disebut nopo yang berpotensi membunuh agama termasuk nopo mulut di afwa wayak bawahu illa ayutimma nopo nur apapun paite cangkem elai cangkem tetap nanti pada akhirnya kalah sama nuruwah gitu, berkatasnya itu gak pun mulai wali negara itu nak dipimpin kiai itu apa kalau kiai itu amanah kena dipercaya sawangannya pemimpin itu di kiai tapi gak diwali tapi tidak bidangnya sawangannya terus kiai mimpin gak sah kalau disebut gak di gak bidang walangnya di bumi, si tok butuh kiai itu dari amanah si tok orang percaya kiai jadi gak di gak bidang susing bener deh ini. Ya mirip-mirip dan semua omongan harus dinawa. Ini disebut tak sabah bulu dulu. Satu kesalahan itu mesti mirip-mirip. Satu kebenaran dinawa mirip. Nah kalau sudah orang tidak mengerti kebenaran yang lewat proses-proses dialek, ini dari pangeran inna sarot dawa biendawoy sumun bukmuladi narawa lain. Bunyilah terasakan. Wana jalanan tumurun si Abi Rubaba Marwan bin Abdul Munzir wakot bahasa ulang kali teman-teman utus sopo kajing Nabi ku ing Marwan sopo kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam ila bani kuri wa tamarin bani kuri dan ini masalah cangkemen liuna ziru supaya memposisikan sopo bani kuri itu ala hukmihi ingatasi hukume Marwan bin Abdul Munzir fastasa ruhu mongko jaluk isar sopo bani kureto hu ing ikilah Marwan fa asar ilaihi mongkong pareng isar sopo Marwan ilaihi ma'ayu bani kureto annahu tak temne hukum iku adabku disembelih maksudnya ini cara tadi ini hukum mati jadi anak ialah berona tak temne anak-anak Marwan wa malah dan gandani Marwan iku fihi iku ing dalam bani kureto apa yang kurun ya ibal ladina amal ya ilang-ilang wong sing iman lata kuno jonya nanti siro kabe lata kuno on os jonya nanti siro kabe Allah hain Allah wa rasul lan rasul walata kuno lan os jonya nanti siro kabe amanat ikum yang kira-kira amanat amanat siro kabe ema tegse perkara hukum itu kan jen amanat siro kabe aling atas iman minat diri sangin urusan agama wiri lantian aktif wa antum halil di sirokabe lu ta'lamu naiku ngerti sirokabe wa alamu lah ngerti ya sirokabe anama amal kumsatan ini dunia-dunia sirokabe wa Allah sikum dan anak-anak sirokabe lu fitnah turun ujian lakum kedua sirokabe anak dunia ujian so datun kang ngalang-ngalangi an umuri akhirat sangin urusan akhir wa ana wa ala ni fatamni awu insau wa ana sanji awu akhirat de ganjaran ati mun kang gede fala tu fami tu rumoko cungalano sira kabeh ing akhir dimuro atil ambal kutam reso sira pro dunya wal awlatan sira pro ana wal kianata serta ning lakoni kianat wal kianat itu lan kelawan kianat di asli sing krono are ambal lan awu niki rumono iki sak paket kalian wau. Misalnya ngeten, sampean dengan Singapura. Ya. Dulu Nabi itu kan di pemerintahan Medina. Pemerintahan Medina itu dianggap Islam. Maksudnya dianggap niku apa pemerintahnya Islam apa kebetulan punya Nabi yang beragama apa? Walhasil itu gak ada rivalitas jenenge Bani Quraidah. Niku mulai riyen yo pinter-pinter ngomong. Ketika ada aturan hukum pada Bani Quraidah, itu mbok anggap mitra apa mbok anggap musuh? Kok sampean ngadepi Singapura? Soalnya rumah-rumah Singapura nyolongi pasir. Di satu sisi itu mitra dagang. Kalau kita tidak menjalin mitra dagang, maka ekspor kita menurun. Walhasil nyepuro Singapura, wae wong mitra dagang. Dari sing ahli hukum, ora kudono ketegasan apa? Putus saja hubungan dengan apa? Singapura. Ini rumah nonton. Mulanya kiai-kiai sak mangke, kalau lu nanti musyawarah menyangkut riba. Mbok nganti kiamat, masalah riba itu tetap tidak ada yang kayak seperti mereka harus dilihat, no, mesti rusak misalnya yang ada, sampai tak takoi tak rifi riba ini tak rifi utang yang riba mesti jadi jawabannya ya, misalnya yang ada, negus di tengah diutang 1.000 engkau nyawuri setengah tahun jadi 1.20 itu jenis riba, mereka utang dasar 1.000 kok dia nyawur bintang 1.20 tapi nak diwalik nilai penurunan uang. Uang mesti ngalami penurunan. Nilai intrinsiknya mesti turun. Duit satu sewu saiki, ambek setengah tahun kemudian tentu nilainya beda. Apakah jangan-jangan rompulaiwu mau menggantikan nilai penurunannya nopo uang? Sebab itu ulama-ulama sekarang tentang riba itu nari pahit. Riba itu lebih dari nilai yang saat dihutang. Dan nilai itu tidak tertutupi oleh kekurangan karena perjalanan waktu. Lalu pulang bolak balik ke kampung ngukumi nanti. Sampai saat ini, misalnya sampai dari kiai, harus realistis. Kita kan sering alami sengketa, misalnya teng kampung tahun 80. Ada seseorang sing kakake utang duit 1 juta. Utang dengan adik. Zaman itu ngutangi adik 1 juta direwangi adol sapi babon. Walhasil untuk duit 1 juta lewat adol sapi babon. Tahun 80 orang nyaur, nanti tahun 2000 lagi kira-kira disalur 1 juta itu piye. Ngawur tak ngawur. Lupa kan sama ngawur buat penting utang. Tidak juta untuk pikir, untuk berdua penceng. Kiai kabeh itu aku sarang tak boleh ngomong tidak siap. Dia ini ngukumi, orang yang wajib di tahun 5 juta, apa di riba. Ngukumi 1 juta, orang realis. Lalu aku ngerti kok ini nonton, pulang. Itu makanya sekarang melihat riba itu tertariknya riba itu kayak apa? Itu sudah jelas. Misalnya di sek haji, zaman bapak pulau kaji dari ini mau pitung atau saya era wong tua pulau tahun pinten pulau cek eling kecilik, bawa pulau cek faham kecilik, wong nak kaji regane mau pitung juta, suwe-suwe 15 juta, nah ini dia tahun pulau juta. Dawang kuno istilahnya, pokoknya duitku digawa kakakku itu sak kajinan. Zaman tahun pitung, sak kajinan zaman itu pitung juta. Di tahun pitung juta, duit. Sak kajinan saja tolong pulang. Lupa tentang ini sama tak takoi. Lalu takrif, pinter-pinteran ngomong. Terus kemudian tinggalan riba itu gimana? Mesti kita tarik riba kan nyaur utang sing lebih banyak ketimbang jumlah nominal uang itu, misalnya 1 juta, nyawa 1 juta rong. Mulai pulau itu zaman rian, pulau cek purun sawara fakta. Ini pulau mengingatkan, dari dulu saja mengingatkan. Harusnya apapun ada mata uang yang bernama rupiah itu tetap pakai kruseman. Dari dulu itu ulama fakta sapi itu menentang keras. Sama dulu yang kita mu'in Fatul Wahab. Itu menentang keras digunakannya uang kertas. Dianggap uang kertas tidak ada gunanya. Kon nominal nomor. Makanya tenggelam kita mungkin wonten uang purus itu tidak berlaku wa in rojat rawajan nukut meskipun telah diresmikan negara dan sah kayak uang kok. Lah nak mau solusinya ngeten tetap pakai harga emas. Di misalnya sampai utang tahun pitung puluh rong juta saat itu untuk bilang gram. Kan ngekrus nggak gitu kok. Paham ya? Ketika nyaur tahun 2000, dia kira-kira gramannya bin bahkan bank-bank dunia itu kalau apa itu devisanya juga pakai krus nopo karena nilai nominal itu nilai bohong-bohongan kalau anak bian beki aja ngerti lah anak nyaur duit, kudu nganggo duit sing riyen orang orang diutang bisa nyaur gak kok sakit deh. Nah misalnya kecilnya aku diutang kancaku perkara tuku kerupuk utang 1 rupiah nyawri ngambil BO pun beli 1 rupiah ke Irono boleh duitnya itu orang karena zaman bayi jenengan utang 1 sen nyawri biar masuk 1 sennya kayak gini malah kakak malah bisa nyawri ke barangnya itu kak paham gitu itu memang menjadi pelajaran makanya sekarang itu kan iso dihitung. Riba itu terus kaya apa? Kodruziada yang nominalnya surut lewat proses waktu. Apa kodruziada yang juga menghitung uang administrasi, uang apa nilai penyusutan, nilai nominal apa? Rugi. Akhirnya ulama-ulama tadi yang ditarik 2 bulan. riba itu adalah tambah dari nilai dan nilai itu belum tergerus waktu dan sesuai apa bulat dari itu. Mereka orang kata tarik pakai kuno mesti ketinggalan, mesti entah. Ini menjadi pelajaran bagi jenengan betapa satu ilmu lewat satu proses kritik itu akan jinak. Lalu dia omong kan, pinter-pinteran omong. Dan aku yang agus jurus yang ini gampang. Wong niate ngutangi wong lara tuh nulung, nulung dibungani jenenge mentung. Satu orang nulung, terus orang anggota teori ekonomi niate nulung, kok nopo bunga. Lah bunga ini rak bagi sing bunga, bagi piye? Misalnya kita utang tahun di tumpulo, utang 6500 ribu. Tahun 2000 disaur 1 juta, itu sih rak bade ini tuh, ngisi akeh nilai 500 ribu zaman tahun di tumpulo. Barang ini bade ini buyut, tapi sih rugi disaur 1 juta, macam nopo? Enggak, misalnya 500 ribu tahun pitung pulau, kira-kira wes untuk sapi. Tahun 2000, duit 1 juta, orang untuk wes. Kebarangan badai ini. Mau berkorban mikir mau dicek 500 ribu, kok bisa wes tak? Tapi 500 ribu dicek untuk sapi, 1 juta lagi orang untuk wes. Faham? Lagi mulanya wonten pepatah adi nu aklun waladi naliman lah. Agama itu harus mengakui proses rasionalitas. Tidak punya agama bagi mereka yang tidak mengakui proses rasionalitas. Kadang kalau kue nuruti persisnya takrif itu sudah tidak masuk akal. Mulai kalau ambil tonggok-tonggok tanggung nonton. Gue serian zaman bayi ini utang 1 juta. Zaman itu didol sapi batu. Dan anak saat ini bisa 1 juta. Ini 1 juta orang cukup, gue tunggu sapi. Nunggu aku nak jawab sih mak. Inginnya sahur ke sapi babon lah. Jadi aku nak muni tak sahur hitung juta dari riba. Mungkin dari hasil sapi babon ya kau nunggu tuku sapi apa? Babon. Kalau kurus di kampung kan pakai sapi. Pakai apa? Mereka nak pakai sapi itu sama. Enggak dong. Kaji mulai riem kalau pakai sapi itu sama. Bahkan lebih murah. Iya zaman babah pulau kaji, ku terkenalin tek sapi 6 atau sapi 10. Itu saat ini di kisarannya gitu. Sapi saat ini 1 itu 6 juta. Kalau 10 berarti 30 apa? Malah kode. Dice ada sapi 10 untuk duit 7 juta. Ya benar gua kaji. Tahun 80 ada sapi 10 untuk duit 11 juta ya benar gua. Engkau saat ini tahun saat ini kan kaji 30 juta. Ada sapi 10 ya benar gua. Jadi yang mirip emas itu malah harga apa? Matang kamu. Mereka nak rupiah tidak bisa dipercaya. Ya orang itu harus dipercaya. Wong pulau itu duit gelandak. Jadi wong akeh saya kira gane 1 juta zaman beli pulau. Bisa oleh itu aku mau 700 rupiah. 700 rupiah untuk nilai gelandak. Minta ini nilai ini 1 juta. Ini kalau nak kodok gede, nak pengusaha. Mana utang kudu nyawri persis. Mana orang bisa nyawri utang. Tapi ya nukus. Nah, utang yang nganggur sen, untuk ini makhluk sen, seorang. Untuk diutang 1 rupiah, sementara duit 5 rupiah yang boleh ditanggil, lantai ini satuan terkecil 50 rupiah. Malah kira bisa nyawar, ya. Utangku 10 rupiah, tapi duitku, saat ini bintang pecahan terkecil. 50 rupiah, duit boleh hanya tanggil ke karuan. 100 nopo? Jadi itu menunjukkan, jadi itu tadi, agama itu karena semua malah omongan tu itu tadi TikTok darani itu bentuk realistis karena ngakui deflasi, evaluasi, bos nganggu nilai intrinsik, nilai nominal macam-macam. TikTok nganggu ukuran pokoknya di 1 juta, nak di 1,5 juta jenis riba. Mereka nak kelebihan 1,5. Kok iso kelebihan wiye? Wong zaman 1 juta tahun 70, ibu kena ibu tunggu sapi. Saya kisah 1 juta tahun 2000, orang kena ibu. Mana ni lebih buyut lebih. Tapi sama rasa malak mukumi semua menengah. Dia mukmuin pak. Dia juga ni kata rokok aja ni. Rokok dari muihara. Purworejo demo, Temanggung demo. Katanya membunuh ekonomi rak. Gua dari petani Temanggung, petani enggak. Dari pakar-pakar kedokteran mulai ngerokok yang membunuh rak. Rokok itu pembunuh sejak. Makanya pakar-pakar kedokteran WHO, KB dukung MUI. Mereka cara teori kedokteran rokok kudune haram. Cara petani baku ya kudune Pak. Lah artine kan terus padha wae. Ngaram rokok rawan mate itu nadi baku, ngalal rokok rawan mate dipecan. Nang kula setuju model wong Palestina. Ono bome Israel tetep mergawe ning ladang sing melaut tetep melaut. Apa Anda enggak takut bom? Enggak takut. Kena bom ya mati, enggak kerja kelaparan ya, Mas. Mati. Penak jabar. Yang ngapain? Takut. Ya, tapi kan ada bom, masa tetap ke ladang. Lah iya kena bom ya mati. Tapi enggak kerja kelaparan ya, Mas. Ada iki patokane ngui, ora kerja tembako ya rawan mati, rokok-rokok, paru-paru loro, jantung loro ya napa? Lah tempat pang sing arep neraka ya mati bodoh. Sing amel-amel kok kula nggih, Mas. Mas. Nah, nek ora ilmu hakikat dunyo ben kepodo ae perkara nek ngono. Diangen-angen ya bulat-bulat podo. Ya mau karep pinter-pinteran ngomong. Jadi menang-menang getak-getakan sih. Akhirnya keputusannya sing waras ya. Oke. Udah ini dhewe ora tau ngalah. Mohon kula terusaken. Wana jalan lan tumurun kita bading dalam tobaté Marwan bin Abdul Munzir apa dawuh ya ilalladzina amanu. Eling-eling wong sing iman inta taqwa lamun wedi sira kabeh Allah ya Allah diina berarti kelawan gelem tobat. Inaga bare teng wena tobat. Wong liya lan dia ina. Ya kan monggo gawe sapa Allah laku maring sira kabeh. Allah gawe furqanan ing kemampuan bedakno hak lan batil. Atau furqanan yang pemisah. Yang pemisah itu macam-macam pemisah antara yang hak batil dan pemisah yang ngapi dan yang ngelek. Benakum antara yang sirokabe wa benamalan antara yang perkara tako gunakan kuatir sirokabe. Nak wis Allah misah no kuwe songko timbuk kuatiri fatan jauh namoko selamat sirokabe. Wa yukafiran ngebur sopo Allah antum sayang sirokabe jayi adikum yang kira-kira alam sirokabe. Wa yukafiran ngebur sopo Allah lakum arim sirokabe gunung gagum yang kira-kira bisa sirokabe. Allah punya Allah dul fadil adil. Iku dul fadil iku sing duweni anugerah ala dini ikan aku. Waskur lagi ingat siro yang Muhammad di yang kuru nalikannya mereka yasa. Kita kurang siro sopa ala dina kabur. Sopa ngomong sing kabur. Mereka yasa wakot istama ulan teman-teman kumpul sopa ala dina kabur. Lil musawaro di krono musawaro. Fisak nikah yang dalam masalah siro. Di dari nadwa. Di ono yang dari nadwa. Kita rasa ini ruang parlemen. Terus wong Celia Orien yang pun pinter-pinter, wonten dari natwa ruang pertemuan. Lius itu ka supaya iso duwi, supaya iso nyandang sapa kufar ka ing sira. Yusiku ka tegese nyandang sapa kufar ka ing sira. Wayah bisu kalan menjara sapa kufar ka ing sira. Auyak tulu ka utawa mateni sapa kufar ka ing sira. Kulluhum iskabine kufar. Qatla tarajulin kan kaya matenine wong lanang wahidin kan siji. Aulio krijuka utawa ngusir sapa kufar ka ing sira min Makkah ta sing Makkah. Wayang kuru na wayang kuru wong. Wayang kuru lan gawe rekayasa sapa kufar jika lan sira wayang kuru lan gawe rekayasa sapa Allah Allah bihim lan kufar. Bitas biri Amerika kelawan ngatur urusan sira. Dian awak gambare lan ta paring wahyu sapa Allah ila kamaring sira main perkara. Kebaru kang padha ngatur sapa kufar hu ilmah. Wa amaro kalan merintah sapa apa kaing sira bil khuruji kelawan wa wa uta wa khairu makiri niku candi candi dat sing gawe rekayasa gawe taktik sarasan ahlam tegese pirsa-pirsane luwih pirsa-pirsane makiri bi kelawan iki lah mak niki cerita sing ringan iki cerita sejarah dari nadwa kase sing iki kelakoraken Abu Jahal niku teng Mekah disebut Abdul Hakam ya. Teng era Jahiliyah Abu Jahal jenis sinten? Abdul Hakam, bapak dari segala kebijakan. Sehingga keputusan kafir-kafir Quraisy itu harus melewati sinten Abu Jahal, ya Abdul Hakam. Walhasil karena Muhammad itu dianggap problem. Ya dianggap napa? Problem. Itu harus dipenjarakan, karo dhisik dipasung. Ya napa dipak? Dipasung atau dibunuh. Atau paling tidak diusir, jadi kemungkinannya tiga, dipasung, dibunuh, atau apa? Walhasil dari tiga pilihan itu, mereka setuju semua, kemudian Muhammad tersiksa. Abu Jahal setuju. Akhirnya Allah maringi wahyu teng Nabi Muhammad, Mas, malam nanti ada penggerbekan. sebab niku malam ini kamu harus berangkat. Ini tentang cerita Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kan kemulang ngambil kemulinan. Niki penting ben wong kafir tidak meninggalkan tempat. Mergo umpama Nabi langsung melayu, niku wong kafir mesti langsung ngejar. Mergo jelas-jelas targete pun lah. Sebab niku Nabi diutus kemule kon nganggo Sayyidina Ali. Sehingga wong kafir tetap tenang ning kono, mergo sarane gak mikirin. Ternyata Nabi pun niat. Barang dino dibuka dibeli anaknya sinten. Jadi orang kafir yang mau apa-apa tetap patah ini, sementara ada korban. Terus dari lihat-lihat, orang tak sarang yang matah ini, gue orang kandung. Di ku rekayasa itu nunjuk nomor itu tadi. Cara orang kafir kayak Abu Jahal di Jogja, ngantuk Muhammad itu apa prof? Karena mengganggu kemapanan kepemimpinan mereka. Lah reka dayane wong kafir sing kepengin mateni kepengin macam-macam ku kalah mbek reka dayane pangeran. Rupane Allah ngeteki wahyu teng Nabi supaya keluar dari Mekah. Ali kan nganti kemule dinten. Nah. Iku nak versi rasional iki. Nabi terkono versi ngene iki. Nak sing kiai-kiai dijaga ngene iki. Mungkin vaksin aku paham lain sih. Oh Nabi metu nyebar-nyebar no lemah terus akhirnya wong kafir do tu. Fahum nopo layu di patani mandi. Abu Dilek nopo mandi. Tapi sing jelas ni, nak riwayat ni, aku macam-macam. Tapi riwayat yang musim alam yang khasiat itu saya dikasi sing kalau omongan. Memang ada riwayat di luar kekuatan taktik tadi, memang ada kekuatan mujizat. Ini aku malam itu dalam wong kafir-kafir itu pas turune wong kafir itu dipakai kesempatan lagi keluar. Kemudian Ali menggantikan posisi ini sinten. Dan keluarnya Nabi itu dia rasional, artinya rasional itu menyewa penunjuk jalan. Jadi Abu Bakar itu sudah mempersiapkan penunjuk jalan jenenge Abdullah bin Uraibi. Dia itu masih kafir, tapi menguasai jalan-jalan si Abi Mekah, si Abi Mekah. Sehingga perjalanan Nabi bukan lewat jalan yang standar. Mereka nyewa penunjuk nopo jalan, sehingga dia Abu Bakar. Terus ini perjalanan kan transit teng Guasur. Teng Guasur karena rawan kelaparan, Abu Bakar ngutus putrine Asma tiap pagi dan ngeteri nopo sarapan. Mana kalau bolak-balik matur, semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu satu strategi yang paling badariyah. Sing paling nopo? Orang terus soal Nabi Musa mentang-mentang ditongkat sampai pertunjukan, wah terus jadi ulo gede Nabi Musa nak kalah. Dia menangan dia, mereka sering gaya nampak seperti ini. Nabi Muhammad itu, dia biasa. Termasuk proses hijrahnya sendiri itu biasa. Termasuk pakai pemandu jalan, dia transit tengku, oh, dia dikirimi sarapan, kalian cintan as. Anggir lagi, tentara-tara. Terus akhirnya kekejar tengku sur. Ini aku pengirahan nulungi, ya Raja Mati, yang aku Jibril, mau terima nganggu angkabut. Nganggu nampak? Monggo, nampak serem. Laba-laba. Walaupun Zonul Hama mawa Zonul Angkabut Ta'ala khairin bari yati lam tatsus walam taku wiko yatu wo li abnat an mudo afad di pengirahan anaknya uang ya banyak lewat ponari nak Nabi Muhammad yang gua suruh wana Jibril ngamu suwi ini gede wong kafir peti ku aja mereka kalah gede tapi nak ketipu ambil laba-laba mulai temono kalah ambil apa pengirahan anaknya di sunnah. Namrud niku raja paling jaya paling kuasa. Niku matine ora perono perang tanding ben Nabi Ibrahim niku. Kemuliaanen nak matine Namrud perkara perang tanding ben sinten. Niku pangeran ngongkon nyamuk. Nyamuk itu sentos. Dadi mok lari kito. Mlebu ning irunge Namrud nanti itu utek sinten. Iki matine Namrud mok ambek nyamuk sing. Wis pelatihan tenan. Tak mati, bom bel nuklir je keren. Mungkin harus nyama. Mati, terima bel nyamuk apa? Jadi wong kafir, Abu Jahal, DS Malaysia, si boleh mau ke Bordeaux, nampak apa laba? Lana, misalnya neng gua, kono macan tau apa? Wajar wong mesti apa? Nanti orang mau terima anggun apa? Bentuk berani. Eh, wong duit akeh, terima bel ponari. Gue sekarang oleh motor, gue pengirannya pelan duit, gue nyebelan nonton tukang boleh. terserah sing mau. Wong kulo tenan iki niku cerita-cerita. Bi ana wa gambar sento bareng wahyu sapa Allah ila kamaring sira. Bil khuruji kelawan dikat diri Amerika kelawan ngurus perkara sira. Bi ana wa gambar sento bareng wahyu sapa Allah ila kamaring sira. Main perkara baru kang wis ngatur sapa ngakeh ku ing mak. Wa amaro kalan perintah sapa Allah kang sira bil khuruji kelan metu. Wallahu ta'ala wa khairul makirin api-api zat sing ngatur rekayasa. A'lamu tegese pirsa-pirsane napa makirin pirsa-pirsane makirin di iklan makruh ya salim.